Selamat datang untuk Monata Mania Indonesia. Yang ada di luar biarin aja wes ya. Pokoknya panitianya Irmis ada di dalam pagar. Yuk untuk selanjutnya bareng Monata. Satu lagu dari Banyuwangi coba saya bingkiskan untuk Irmis. Yang dari sebelah kiri.